إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة رحمني ورحمكم الله Kajian malam hari ini kita manfaatkan untuk mengulas kembali tentang ilmu yang telah kita pelajari. Mayoritas kita insya Allah sudah banyak mengetahui, akan tetapi sifatnya sebagai murajaah. Demikian juga untuk menghangatkan pada benak kita bersama apa-apa yang sudah kita ketahui dan menjadi tahu bagi yang belum mengetahuinya, sehingga tentunya waktu-waktu yang tersisa ini semoga tentunya bermanfaat menghadapi suatu amalan yang besar di dalam agama Allah Jalla wa'ala yang merupakan salah satu rukun Islam. Maka pembahasan kita insyaAllah tentang ahkamus siyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan as-siyam, yakni maksudnya siyam Ramadan dari segala sisinya sesuai dengan waktu yang telah tersedia. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah, telah dimaklumi dan diketahui secara darurah sesuatu yang mengharuskan bagi setiap muslim bahwa keberadaan puasa di bulan Ramadan jelas tentunya salah satu dari rukun Islam yang tentunya kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala semoga umur kita disampaikan dengan hari-hari yang semakin mendekat. Nah, tentunya itu harapan bagi setiap diri. Ada juga yang belum disampaikan umurnya, ada juga yang sudah disampaikan tetapi mungkin tidak mendapati secara keseluruhan. Maka tentunya bagi setiap diri kita berharap untuk kita menemuinya dari hari yang pertama sampai yang terakhir, dan kita manfaatkan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Maka dari tinjauan secara dalil, tersebutkan pada tiga tempat pendalilan tentang wajibnya siyam Ramadan. Yang pertama tentunya Al-Quran. InsyaAllah ta'ala bisa dikatakan semua antum sudah mengetahuinya, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah Jalla wa'ala menyatakan, memanggil dan mengingatkan secara khusus hanya kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Bentuk perhatian dari Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah tidak memanggil dengan ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia. Maka perlu dirasakan bagi setiap diri, ketika Allah Jalla wa'ala memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan di sana ada suatu pesan khusus, pesan penting, agar kita tidak terlalui begitu saja ketika mendengar. Dan seringnya kita ketahui ya ayyuhalladzina amanu, tentu beda dengan panggilan ya ayyuhannas. Maka terkait dengan as-siyam, Allah memanggilnya dengan amanu. Kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan bagi kalian untuk melakukan as-siyam sebagaimana generasi yang datang sebelum kalian. La'allakum tattaqun merupakan tujuannya agar kalian mencapai suatu target untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau ditanya pada ayat itu di kata mana yang menyebutkan secara pastinya kewajiban yang Allah tetapkan bagi kita untuk berpuasa, ada yang bisa menjawab? Dari ayat yang telah disebutkan tadi, ada kata yang menunjukkan di situ Allah perintahkan puasa sebagai suatu kewajiban. Maka pertanyaannya, di kata mana? Naam. Hamzah apa? Naam. Ubarhan. Kutiba. Ketika kalian ditanya di mana letaknya, maka pada kata kutiba. Kutiba di situ bukan artinya ditulis. Memang artinya kataba yaktubu. Kataba fi'il madhi ma'lum, kata kerja fi'il madhi yang bentuknya aktif. Kutiba adalah fi'il madhi bentuknya majhul, pasif. Kutiba bukan ditulis tetapi diwajibkan. Kutiba alaikum, telah diwajibkan bagi kalian. Ada satu ayat lagi tambahan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kewajiban as-siyam. Di ayat mana itu? Man yujib. Mungkin di antara antum ada yang sudah mengetahui, silahkan, tidak perlu merasa malu jika salah, itu suatu hal yang wajar. Saya arahkan lagi, ayatnya terletak pada surat yang sama Al-Baqarah, akan tetapi di ayat yang berbeda. Kalau tadi 183, dalil berikutnya 185. Allah Jalla wa'ala menyatakan, syahru Ramadhan alladhi. Nah, ada yang bisa meneruskan? syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyashumhu. Bulan Ramadhan yang Allah telah turunkan padanya Al-Quran, huda, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinatin, dan juga Al-Quran itu sebagai bayyinat, minal huda wal furqan, dari keberadaan petunjuk tadi, dan juga sebagai furqan, untuk membedakan ini perkara yang hak, yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan ini perkara yang batil. Kemudian Allah lanjutkan, faman syahida minkum asyahra, siapa yang telah menyaksikan, syahida, nanya menyaksikan, minkum di antara kalian, asyahra bulan itu, faman syahida minkum asyahra, apa kata Allah, falyasumhu, maka berpuasalah. Kalau ditanya lagi, persisnya pada ayat ini, mana letaknya Allah wajibkan untuk puasa? Pada kata mana? Apa jawabannya? Hah? Falyasumhu. Falyasumhu fi'il amr. Naam, fi'il amr. Di situ ditambahkan ada huruf fa, kemudian lam, asal katanya soma yasumu, fal yasumhu, maka hendaklah wajib baginya dia berpuasa. Karena adanya fi'il amr, kata perintah, fal yasumhu, maka disepakati, sudah menjadi kesepakatan bahwa adanya al-amr, kata yang datang dalam bentuk perintah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, yadullu alal wujub, menunjukkan untuk ditetapkan hukumnya adalah wajib. Bisa dipahami? Nah, jika datang ayat Allah dalam bentuk perintah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi yang sahih, maka bisa dipastikan hukumnya di sana adalah al-wujub, wajib. Selama tidak ada dalil-dalil yang datang berikutnya, qarinah-qarinah, pembanding-pembanding yang menurunkan derajatnya dari wajib untuk berkurang darinya. Jika ada dalil di sana yang menunjukkan nada atau pemberitaan yang tidak bentuk perintah, maka bisa jadi hukumnya akan menurun sedikit. Nah, dari wajib mungkin menjadi sunnah mu'akkadah, sunnah yang dikuatkan mendekati wajib, tetapi belum wajib. Sunnah yang dikuatkan. Sebagai contoh adalah salat sunnah qabla al-fajr, salat dua rakaat antara azan dan iqamah waktu subuh. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Kenapa sampai ditetapkan ini wajib, ini sunnah mu'akkadah, ini mustahab, ini makruh, ini haram, ini mubah? Tentunya dari sisi pendalilan. Nah, maka tentunya masalah as-siyam tidak diragukan lagi dan telah menjadi kesepakatan, nah, bahwa perkara itu adalah diwajibkan. Ini dalil yang pertama, Al-Quran. Melangkah berikutnya pada dalil dari sisi hadis. Kalau ditanya ada berapa hadis yang menyebutkan dasar tentang puasa Ramadan, jawabannya adalah kathirah, masyhurah, banyak dan sudah populer, sudah memasyarakat. Kita ambil saja satu hadis saja untuk mewakili, atau setidaknya kita tahu ini dalil dari Al-Quran tadi, Al-Baqarah 183 dan 185, melangkah dalil dari sisi sunnah. Man yadhkur lana, siapa yang bisa menyebutkan? Kita mura'ah. Hah? Taib ahsanta bal ihsan. Bunyal Islamu ala khamsin. Sudah sangat terkenal hadis ini. Bunya fi'il madhi majhul, kata fi'il kata kerja bentuk pasif. Bunya didirikan atau ditegakkan. Al-Islam, Islam itu ala khamsin, di atas khams. Khams itu khamsah, lima. Lima pondasi, lima perkara. Maka dimulailah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakat, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila. Maka dari lima perkara tadi disebutkan tentang siyam Ramadan. Maka terjawablah bagi kita jika ditanya, sebutkan dalil dari hadis yang menunjukkan tentang wajibnya siyam Ramadan. Maka jawab, bunyal Islamu ala khamsin. Hadis itu juga sudah dibahas pada pembahasan kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Yang jelas hadis itu masyhur, tidak asing lagi bagi kita, mengingatkan kembali bahwa itu salah satu pendalilan dari as-siyam Ramadan. Dalil yang ketiga, kira-kira apa dalilnya? Al-Quran sudah, as-sunnah sudah. Satu lagi dalilnya apa? Naam, Balutfi. Ijma', ijma' kaum muslimin, kesepakatan, atau bahasa kerennya konsensus dari para ulama kaum muslimin menyatakan wajibnya siyam Ramadan. Anna man ankarahu kafar, bahwa sungguh siapa yang mengingkarinya maka dia telah kafir terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, sudah disepakati dua dalil besar, Al-Quran was sunnah. Dan tentunya ijma' para ulama tentunya sejalan dengan keduanya. Sehingga jika ada seorang yang mengaku muslim kemudian mengingkari tentang wajibnya puasa Ramadan, maka bisa menyebabkan keluarnya dia dari keislaman, sekalipun dia ikut berpuasa. Karena keyakinannya, karena pendapatnya menyatakan puasa Ramadan itu tidaklah wajib. Lengkaplah sudah tiga sisi dalil. Al-Quran, Sunnah, kemudian Ijma'. Melangkah berikutnya, tinjauan dari sisi hikmah. Disyariatkannya as-siyam. Berkata Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan, tazkiyatan linnafs wa tathhiran wa tanqiyatan laha minal akhlaqir radi'ah wal minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radhilah, sebagai upaya untuk mensucikan, upaya untuk membersihkan jiwa dari perkara-perkara yang mengotori, dan juga dari akhlak yang rendah. Nah, maka dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala manusia ini melalui satu amalan ini, amalan as-siyam, sehingga dia terjauhkan dari ketamakan, kerakusan, mementingkan dirinya, nah, tidak peduli dengan saudaranya, maka itu dibersihkan melalui amalan yang besar ini. Karena kata beliau, yudayyiq majari asyaitan fi badi badani al-insan. Melalui puasa ini mempersempit saluran syaitan pada tubuh manusia. Nah, kenapa sampai seperti itu? Li'anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Karena syaitan itu mengalir pada saluran darah anak cucu Adam. Fa idza akala aw syarib imbasatat nafsuhu lisyahawat. Tatkala dia makan atau minum tanpa henti, tanpa ada bentuk amalan seperti ini, puasa setahun sekali, nah, sebulan lamanya, maka akan semakin melebar jiwa itu untuk cenderung kepada syahwat. Nah, waqallat raghbatuha fil ibadat, sehingga kalau itu sudah terpicu, maka akan semakin berkurang, semakin menurun, semakin sedikit kecenderungannya, keinginannya, semangatnya untuk melakukan ibadah. Maka Allah Jalla wa'ala dengan perhatian dan kasih sayangnya kepada hamba, Allah syariatkan dalam setahun puasa yang wajib sebulan lamanya, agar hamba tadi introspeksi, agar hamba tadi tertahan dari bentuk-bentuk perbuatan yang bisa melupakan dia dari ibadah yang khusyuk kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama, tazkiyatan linnafs wa tathhiran wa tanqiyatan laha. Berikutnya kata beliau, tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Agar setiap diri manusia memiliki sifat zuhud di dunia ini, tidak serakah, nah, tetapi dia bisa mencukupkan apa yang ada di dunia ini sesuai yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala, agar bisa mendukung terhadap perkara akhiratnya. Tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Bisa mengekang dirinya dari sikap yang berlebihan terhadap dunia sehingga dia lupa dari Allah Jalla wa'ala. Maka ketika berpuasa, jiwa itu merasa terdidik. Nah, tidak mudah untuk kemudian mengambil asal-asalan tanpa dia pedulikan halal ataupun haram apa yang ada di dunia ini, melainkan dia berhati-hati. Dalam kondisi lapar, dalam kondisi dia haus, selera untuk itu berkurang. Di situ Allah Jalla wa'ala sengaja untuk mendidiknya. Wa targhibun fil akhirah. Sementara dia akan termotivasi untuk mendapatkan, untuk meraih amalan akhirat itu sebaik mungkin. Yang ketiga, fihi ba'itsun 'alal 'athfi 'alal masakin. Juga akan membangkitkan 6 secara langsung ataupun tidak, disadari atau tidak, perasaan santun alal masakin, kepada fuqara wal masakin, wa ihsas bi alamihim. Allah Jalla wa'ala maksudkan dengan puasa ini agar setidaknya kita bisa merasakan terhadap penderitaan-penderitaan mereka. Dengan itu, itulah maksud dari puasa. Kalau kita bisa mendapatkan makanan dan minuman setiap harinya dengan mudah, tapi tidak semudah apa yang dialami oleh mereka, ad-du'afa, al-fuqara wal-masakin. Sehingga tentunya Allah Jalla wa'ala mensyariatkan suatu amalan itu dengan tujuan dan maksud yang demikian besar dan banyak. Hendaknya difahami bagi setiap hambanya. 6. Tiga dari hikmah. Setidaknya untuk semakin meningkatkan kualitas kita menyambut siang Ramadan yang tidak lama lagi. Agar kita tidak menjalankan begitu saja tanpa merasakan terhadap maksud-maksud dari puasa. 6. Melainkan kita untuk semakin merasakan terhadap diri kita, dan tentunya nilai pula akan semakin berbobot di sisi Allah Jalla wa'ala ketika seseorang mengamalkan suatu amalan berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, tahu hikmahnya, tahu apa maksudnya, apa tujuannya Allah syariatkan amalan tersebut. Sebagaimana seseorang ketika berwudu, berwudu adalah amalan rutinitas ketika seseorang akan melakukan sholat. Tapi hendaknya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengajak kita untuk berkualitas terhadap amalan tersebut, merasakan bahwa di saat kita berwudu itu kita sedang menjalankan salah satu syariat Allah, menjalankan salah satu perintah Allah. Bukankah Allah Jalla wa'ala telah menyatakan, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, pada surat Al-Ma'idah. Maka ketika berwudu, setiap kali berwudu, hendaklah dia ingat terhadap ayat itu, sehingga wudunya semakin berkualitas. Ditambah lagi dengan keutamaan-keutamaan berwudu dalam hadis Nabi SAW. Air yang bercucuran dari bekas wudu tadi, bagaimana fadilahnya, keutamaannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga itulah yang kita diinginkan dalam menjalani agama Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Setiap amalan berusaha untuk kita semakin lebih jauh mengetahui hikmahnya, mengetahui tujuannya, agar amalan tadi semakin berbobot nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya tentang waktu. Waktu secara harian. 6. Dimulai as-siyam dari semenjak terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Insyaallah sudah kita maklumi dan sudah kita tahu bersama. Sekarang jika kita ditanya, di manakah letak dalil yang menunjukkan batasan puasa setiap harinya tersebut? Barangkali ada yang hafal. Saya bantu lagi, masih pada Al-Baqarah. Tadi sudah dua ayat, 183-185. Berikutnya ayat berapa kira-kira di pada Al-Baqarah? 187. Saya sebutkan sedikit, mudah-mudahan antum bisa meneruskan. Wakulu washrobu, ya, wakulu washrobu, hatta yatabayyana lakum. Wakulu, makanlah oleh kalian. Washrobu, minumlah kalian. Hatta yatabayyana, sampai jelas lakum, bagi kalian, al-khaytul abiyat, al-khayt benang, al-abiyat putih, minal khaytil aswad, dari al-khayt benang al-aswad yang hitam. Sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Berarti kalian harus ambil benang putih dan benang hitam. Begitu. Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan bahasa yang tinggi, bahasa yang indah. Nah, yang penafsirannya adalah kata yang datang sesudahnya. Minal fajri, adalah waktu fajar. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian minal fajr, datangnya atau tibanya waktu fajar. Sempat ayat ini dipahami oleh sebagian sahabat, ketika turunnya ayat ini mereka menyimpan benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya. Datangnya malam berlalu, dilihat apakah kira-kira sudah terlihat beda kedua warna tersebut. Terus diamati, dipantau dalam kondisi tidak pakai lampu, gelap. Nah, kesampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka difahamkan bahwa maksudnya al-khaytul abyad minal khaytil aswad adalah al-fajr. Nah, inilah memahami Al-Quran dengan pemahaman salaf, pemahaman yang hak. Memahami ayat Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, apa yang difahami oleh para sahabat? Para sahabat jika tidak mengerti, mereka diluruskan, diarahkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang Rasul masih ada di hadapan mereka. Maka sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sudah mumpuni, matang dari sisi ilmu yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, siap mereka untuk mengajarkan kepada umat. Menyebarlah mereka, lahirlah generasi berikutnya dan berikutnya. Maka generasi salaf, salafus saleh, generasi pendahulu kita yang mulia, yang telah ditazkiyah, direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah yang sezaman denganku, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka yang dinamakan dengan sahabah, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka lagi yang dinamakan atau istilahkan tabi'ut tabi'in. Maka mengembalikan memahami ayat Al-Qur'an dan demikian pula hadis, setelah kita pastikan hadis itu sahih, adalah dikembalikan dengan pemahaman tersebut. Itulah pemahaman yang selamat. Baik, itu dari sisi waktu harian. Nah, berikutnya menentukan masuknya Ramadan pula kita telah diajari. Telah ada ketentuannya bagaimana menentukan masuknya Ramadan dan mengakhirinya juga. Agar setiap tahun kaum muslimin tidak gundah gulana, kebingungan, mendengarkan, mendapatkan berita dari media massa, ormas ini berpendapat Ramadan akan dimulai masuknya tanggal sekian, ormas ini menyatakan seperti lain lagi, nanti mau Idul Fitri juga bingung. Seorang Muslim tidak dibenarkan keadaannya tanpa kejelasan, melainkan dia harus diajari ilmu, termasuk menentukan masuknya Ramadan juga sudah disebutkan dalilnya. Ada tiga. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? 6. Fadhal, Aba Ilyas. Menetapkan bulan Sya'ban, menggenapkan bulan Sya'ban. Itu setelahnya nanti. Yang pertama. Nah, yang pertama apa? Fadhal Aba Muhammad. Ru'yatu hilali, melihat hilalnya. Hilal jamaknya ahillah, artinya bulan baru, sabit, yang muncul sedikit saja, mungkin setelah itu hilang, tidak kelihatan. Maka jika yang terlihat walaupun sejenak, maka sudah terlihat hilal. Sudah isya. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pembahasannya akan berlanjut Sabtu lusa. Kita masih membahas tentang Ramadan sebatas sesuai yang bisa kita mampu untuk semakin melengkapi dan juga memahamkan tentang ibadah yang besar ini, sehingga betul-betul kita siap untuk memasuki dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.